Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan tema kita pada pertemuan malam hari ini, insyaallah melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin dari bab As-Sidq. Kita termasuk pada bab yang keempat atau bab yang baru, bab yang membahas tentang permasalahan As-Sidq, kejujuran. As-Sidq adalah kejujuran, dan makna daripada as-sidq yaitu mutabaqatul khabar al-waqi'ah. Makna jujur, apa itu definisi jujur, adalah sesuainya khabar, sesuainya berita dari dengan realitanya, sesuainya berita, sesuainya khabar dengan realita dan kejadian tersebut. Jika seorang mengabarkan sesuatu dan khabar tersebut benar adanya, memang betul apa yang dia kabarkan, maka orang ini telah berkata jujur. Maka dia telah berucap dengan ucapan jujur. Adapun al-kadzib adalah lawan daripada as-sidq. Al-kadzib, dusta, adalah lawan daripada as-sidq. Yani menyelisihi, yani khabar, berita yang menyelisihi realita, berita yang menyelisihi realita. Sebagaimana halnya kejujuran itu terjadi pada ucapan, dan juga kejujuran itu terkait dengan perbuatan. Tidak mesti hanya dalam ucapan saja. As-sidq mencakup jujur dalam ucapan, dan makna yang kedua mencakup kejujuran juga adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan. Demikian juga dusta. Dusta tidak mesti hanya ucapan saja dusta, tapi terkadang perbuatan tersebut dusta. Tidak mesti harus dengan ucapan. Orang yang riya misalnya, orang yang beribadah tapi ibadahnya tidak ikhlas, dia melakukan ibadah tersebut tujuannya adalah supaya dipuji, supaya mendapat pujian manusia dan sanjungan manusia, maka orang ini telah berdusta. Dia tidak jujur, dia tidak jujur dalam ibadahnya. Dari sisi apa? Dari sisi orang tersebut telah melakukan sesuatu yang dianggap oleh orang lain bahwa dia melakukan sesuatu itu beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya dia tidak melakukan ibadah tersebut untuk Allah, tapi untuk dilihat. Berarti dia tidak jujur. Berarti orang ini tidak jujur, menyelisihi perbuatannya dari apa yang seharusnya. Yang ibadah itu harusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukan ibadah tujuannya bukan untuk Allah, supaya dipuji, supaya dilihat oleh orang lain. Nah, orang lain supaya menganggap dia sebagai orang yang ahli ibadah, ahli ibadah. Supaya dia dianggap dan dilihat bahwa oleh orang lain, orang ini adalah orang yang khusyuk dalam beribadah, ikhlas dalam beribadah. Tetapi realitanya menyelisih hal itu. Realitanya menyelisih hal itu. Maka ini merupakan dusta dari perbuatan. Dusta berupa bentuk perbuatan. Maka bab ini akan membahas tentang as-sidq, keutamaan kejujuran, keutamaan jujur, dan hasungan, perintah untuk berlaku dan bersifat jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian menjadi seperti orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini turun setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tiga orang yang tertinggal dari peperangan Al-Ahzab atau peperangan Tabuk, sebagaimana hadis yang telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Ini kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dan kedua sahabatnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang perihal tiga orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dihajar, diboikot selama beberapa hari, selama 40 hari. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya setelah mengkisahkan tentang kejujuran mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian waqala ta'ala was-shadiqina was-shadiqat. Was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang dan laki-laki yang jujur, demikian juga wanita yang jujur. Ayat ini kepanjangan dari ayat innal muslimin wal muslimat, ayat yang panjang. Sesungguhnya al muslimin, orang muslim, laki-laki, muslim perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, wal mu'minin wal mu'minat, wal mu'minin wal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, wal qanitin wal qanitat, was shadiqina was shadiqat, was sabirina was sabirat, sampai akhir ayat Allah menjanjikan sifat-sifat mereka, menjanjikan mereka dengan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka semua maghfirah, ampunan, dan pahala yang sangat besar. Menunjukkan bahwa di antara sifat orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah yaitu mereka adalah orang yang jujur, dari laki-laki maupun dari kalangan wanita. Wa qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka berlaku jujur kepada Allah, tentu itu lebih baik bagi mereka. Tentu itu lebih baik bagi mereka. Inilah beberapa ayat yang disebutkan, yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi sebelum beliau menyebutkan beberapa hadis berikut. Tapi kita lanjutkan membaca hadis yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala an ibni Mas'udin, hadis yang terkait tentang as-sidq. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Muttafaqun 'alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya as-shidq, kejujuran itu, yahdi ilal bir, mengantarkan kepada kebaikan. Kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Naam, terbukti apa yang beliau sabdakan. Seseorang yang selalu bersifat jujur, tentu orang ini pasti baik. Jika orang tersebut adalah orang yang jujur, pasti kejujuran itu akan mengantarkan dan terus menggiring dia kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Demikianlah yang namanya al-hasanat. Kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lainnya. Sebagaimana as-sayyi'at, dosa. Satu dosa dia kerjakan, tentu tidak hanya sampai situ saja, dia akan mengundang dosa-dosa yang berikutnya. Oleh karena itu as-sidq, kejujuran, kata Rasulullah SAW, mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada al-jannah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku jujur dia dalam ucapannya, dalam perbuatan yang dia jujur, terus senantiasa demikian kondisinya jujur, walaupun pahit yang dia rasakan, walaupun dia malu di hadapan manusia, tapi dia jujur. Itu lebih baik daripada dia harus berdusta. Seseorang berdusta, dia malu untuk dilihat aibnya oleh orang lain, sehingga dia berdusta. Dia melakukan suatu perbuatan, kemudian ditanya, dan dia tidak mengaku, padahal dia yang berbuat. Dia berharap supaya orang lain tidak menyalahkan dia, tidak menjatuhkan dirinya, sehingga dia berlaku dusta. Tapi kata Rasulullah SAW, wa innar rajula la yasduqu, seseorang yang senantiasa dia berusaha untuk menjadi orang yang jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai orang tersebut dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai as-siddiq, orang yang jujur. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba, wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dan sungguhnya dusta itu mengantarkan seseorang kepada al-fujur, kejelekan dan kejahatan. Wa innal fujur, dan sungguhnya kejelekan itu, yahdi ila an-nar, mengantarkan kepada an-nar. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaban. Dan sungguhnya seorang senantiasa dia berkata atau berbuat dengan perbuatan dusta, senantiasa dia berdusta, hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaban, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan keutamaan as-sidq, keutamaan sifat jujur. Jujur dia dalam ucapannya, jujur yaitu sesuai berita, sesuai perbuatan dia dengan realita, dengan keadaan yang ada. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu, kata Rasul, mengantarkan kepada kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan. Seseorang yang selalu bersifat jujur tentu akan menggiring, akan menjadikan dia selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya albir, kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada al-jannah. Al-jannah adalah perkara yang semua menginginkannya. Al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu hal yang diinginkan oleh seluruh orang. Tetapi sayangnya orang yang menginginkan al-jannah, yang betul-betul jujur dia mengharap al-jannah, itu sedikit. Mereka hanya bercita-cita masuk al-jannah, tetapi amalan yang mereka lakukan tidak ada. Qala wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Dan sungguhnya dusta itu mengantarkan seorang kepada al-fujur. Di sini Rasul wanti-wanti, memberikan peringatan yang keras atas perbuatan dusta. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Perbuatan dusta itu mengantarkan seorang kepada kejelekan. Al-fujur, kejelekan itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang jelek, menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Terus senantiasa seorang berdusta, selalu yang dia ucapkan berdusta, terus sampai dia dicatat di sisi Allah menjadi orang yang pendusta. Na'udzubillah. Kemudian juga di antara perkara yang perlu untuk diperhatikan, dusta di sini, di antara dusta, dosa yang terbesar, dosa yang besar dalam dusta yaitu berdusta dalam rangka untuk membuat orang lain tertawa. Ini juga diharamkan dalam agama Islam, diharamkan dalam agama kita. Berdusta tidak boleh, walaupun dalam kondisi main-main, walaupun bergurau, tidak boleh kita berdusta. Tidak boleh, besar dosanya. Celaka kata Rasulullah SAW, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qaum, liyudhika bihil qaum, wailul lahu thumma wailul lah. Kata Rasulullah SAW, celaka, wailun lilladzi yuhaddits, celaka bagi orang yang bercerita, berkata dengan suatu ucapan, dengan suatu cerita, bercerita dengan suatu cerita, tujuannya apa? Untuk membuat orang lain tertawa. Liudhaka bihil qaum, supaya orang lain tertawa dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Padahal tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, dusta, ucapannya dusta. Dia mengucapkan hal itu tujuannya biar yang orang lain tertawa, biar orang lain terhibur dengan perbuatan dia. Wailullah, thumma wailullah. Rasulullah SAW mengulang lagi, celaka dia, kemudian celaka dia. Maka merupakan perkara yang perlu untuk diperhatikan, yang mudah dan sering di zaman ini, yang banyak, bahkan kita sendiri mungkin sering melakukannya, itu berdusta dalam bergurau, berdusta dalam bergurau. Ini juga diharamkan. Kita bercerita dengan suatu cerita yang padahal tidak benar adanya cerita tersebut, tidak benar, tetapi kita mengarang cerita-cerita itu, kita buat-buat cerita itu supaya apa? Yang lain tertawa, supaya orang lain tertawa. Ini diantara al-kadzib yang diharamkan, diantara perbuatan dusta yang diharamkan. Maka dusta ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang haram. Dan dusta yang terbesar yaitu berdusta dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Berdusta dengan mengatasnamakan Allah dan rasulnya, yaitu dusta yang terbesar, mengatasnamakan sesuatu dan menyandarkannya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, atau menyebutkan sebuah hadis yang pada Rasulullah SAW tidak menyebutkan hadis tersebut, menyebutkan bahwa hadis ini Rasulullah SAW berkata demikian dan demikian, padahal Rasul tidak bersabda. Sehingga perubahan perkara yang perlu diperhatikan di saat kita meriwayatkan atau berdalil dengan sebuah hadis, hendaknya kita untuk meneliti terlebih dahulu apakah hadis yang kita jadikan sebagai pegangan ini adalah hadis yang sahih, hadis yang benar sampai kepada Rasul atau tidak. Jika hadis tersebut adalah hadis yang lemah, maka tidak semestinya kita untuk menukil bahwa itu adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan diantara bentuk perbuatan al-kadzib. Kadzib yang terbesar yaitu berdusta dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Karena ini terkait dengan agama, terkait dengan ad-din. Seorang jika bermain dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, tentu akan rusak agama ini, akan rusak. Kemudian dusta terhadap orang yang memiliki keutamaan, orang tua, orang yang memiliki hak untuk dimuliakan, kita mendustai dia. Maka ini juga dusta yang berikutnya, yang besar. Dan juga kemudian berikutnya dusta-dusta yang dilakukan sesama saudaranya, sesama teman, sesama makhluk. Dan juga di antara dusta yang diharamkan, yang merupakan dosa besar, adalah dusta di saat jual beli. Dusta di saat jual beli, ini juga hukumnya haram. Hukumnya haram. Allah tidak memberkahi perdagangan yang seperti ini. Seorang menjual barang dan dia mengatakan bahwa barang ini saya beli dengan harga sekian, saya tidak mengambil untung kecuali sekian, padahal dusta yang dia ucapkan. Ini dusta, haram hukumnya. Atau bercerita dalam jual beli dengan banyak sering terjadi, terlebih di saat jual beli, dusta-dusta yang seperti ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa at-tujjar humul fujjar, para pedagang itu adalah orang-orang yang selalu berbuat maksiat. At-tujjar humul fujjar, para pedagang penjual itu kebiasaannya mereka fujjar, orang-orang yang jelek. Dikarenakan apa? Itu selalu bersumpah, sampai bersumpah dia dalam dustanya tersebut, dia mudah untuk bersumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dalam dustanya. Inilah kebiasaan orang-orang yang berdagang. Nah, karena itu perlu diperhatikan di saat kita jual beli, jangan sampai demi harta, demi keuntungan kita berdusta. Demi keuntungan kita berdusta, tidak perlu kita menyebutkan perkara yang merugikan bagi kita, yang mengantarkan kepada al-kadzib. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sebagian ulama mengatakan bahwa dusta itu diperbolehkan dalam tiga hal. Dusta itu asalnya haram kecuali dalam tiga hal. Yang pertama, dusta dalam peperangan, di saat peperangan melawan musuh. Yang kedua, dusta dalam rangka untuk mendamaikan antara dua orang yang bersengketa atau dua orang yang berselisih. Kita mendamaikan antara dua pihak yang berselisih. Dan yang ketiga, suami berbicara kepada istrinya atau sebaliknya, atau istri berbicara kepada suaminya. Nah, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dusta itu dikecualikan dengan tiga hal ini. Namun sebagian ulama lagi menyebutkan bahwa tiga perkara ini bukan termasuk dusta. Maksudnya adalah tiga perkara yang dibolehkan tadi itu bukan berarti dusta, mengkhabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, bukan demikian. Tapi dusta dalam hadis ini, dusta yang diperbolehkan itu, kata lainnya adalah at-tawriyah, sebagaimana telah kita pelajari, yaitu mengatakan suatu ucapan yang umum sifatnya, yang orang yang mengucapkannya tersebut berniat menyelisih yang zahir, tapi bukan dusta. Ucapan ini umum, mencakup semuanya, tetapi yang dia niatkan itu menyelisih yang zahir, sebagaimana yang telah kita baca pada beberapa hadis yang lalu. Ini kisah Ummu Sulaim bersama Abu Talha, di saat anak dari Ummu Sulaim sakit, kemudian Abu Talha suaminya keluar mencari keperluan, kemudian kembali lagi dan bertanya, bagaimana kondisi anak kami, bagaimana kondisi anak saya? Ummu Sulaim menjawab, kondisi dia dalam keadaan sangat tenang, lebih tenang dari sebelumnya. Padahal dia sakit, anak itu sakit, sudah meninggal. Waktu ditanya bagaimana, sudah membaikkah kondisinya, Ummu Sulaim istrinya menjawab, kondisi dia sekarang sudah semakin tenang. Ini ucapan yang umum. Nah, Abu Talha suaminya mendengar ucapan tersebut, zahirnya berarti dia sudah sehat. Tapi yang diniatkan Ummu Sulaim maksudnya adalah lebih betul, dia kondisinya lebih tenang karena dia sudah meninggal, sudah tidak merasakan sakit lagi. Nah, ini ucapan yang umum sifatnya, tetapi yang diinginkannya itu yang tidak zahir, yang selain zahir yang dia inginkan. Seperti juga di antara sebagian ulama yang tauriyah, kalau tidak salah Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau disuruh mengucapkan Al-Quran makhluk, beliau mengatakan bahwa Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, semua ini adalah makhluk. Semua ini adalah makhluk. Beliau mengatakan semua ini maksudnya apa? Jari-jarinya itu. Semua ini makhluk. Bukan Quran, bukan Injil, tapi semua ini adalah makhluk. Nah, ini tauriyah, bukan dusta, bukan dusta, bukan perbuatan dusta. Tapi sebagian lagi mengatakan ini adalah dusta yang diperbolehkan, dusta yang diperbolehkan. Itu pada tiga hal tadi, ini berdusta atau tauriyah di saat perangan dan di saat mendamaikan antara dua pihak yang berselisih. Dan suami berkata kepada istrinya, atau istri yang berkata kepada suaminya. Sebagaimana juga halnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau SAW ketika beliau alaihi salatu wassalam di saat menghancurkan berhala-berhala bapaknya, kemudian mereka marah, kaum Nabi Ibrahim marah, siapa yang melakukan perbuatan ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadha, yang menghancurkan semua ini yang paling besar ini, patung yang paling besar ini yang menghancurkan semuanya ini. Kata para ulama, ucapan Ibrahim di sini bukanlah dusta, bukanlah dusta, tapi tauriyah. Tapi ini disebut tauriyah. Disebut tauriyah. Maka kesimpulannya bahwa al-kadzib, dusta itu merupakan perbuatan yang haram dalam seluruh keadaan, baik itu dalam kondisi serius atau kondisi bergurau. Tidak boleh, terlebih dalam bergurau, tidak boleh seorang untuk berdusta. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Qala Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Dari sahabah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, sahabah Hasan putra dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, hafidtu min Rasulillah, aku telah hafal sebuah hadis dari Rasulullah SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Tinggalkanlah hal yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Sebuah hukum yang disebutkan Rasulullah SAW, jika kita mendapatkan suatu hal yang masih meragukan kita, jangan kita lakukan, tinggalkan. Kita lakukan yang kita yakini saja, jangan kita lakukan yang ragu-ragu. Kenapa? Fa inna as-sidqatu ma'nina, karena yang namanya kejujuran dan kebenaran, kebenaran dan kejujuran itu tuma'nina, adalah ketenangan, bukan kebimbangan, bukan keraguan. Yang namanya kebenaran dan as-sidq, kejujuran itu tenang, enak di hati. Tenang, tuma'nina, tenteram, tidak gelisah. Berbeda halnya dengan dusta, wal kadhiba riba. Adapun dusta, kesalahan, dan dusta, dosa itu adalah riba, keraguan, kebimbangan, dan gelisah. Tidak tenteram, tidak tenang, hatinya tidak tenang. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Kesimpulan dari hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa fa inna sidqa tuma'nina, bahwa kejujuran itu tuma'nina, menenangkan hati. Adapun dusta, maka dusta itu akan menggelisahkan hati. Gelisah. Al-ithmu mahaka fi sadrik, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Al-ithm, bahwa dosa itu apa yang menggelisahkan dalam hatimu. Apa yang tidak mengenakkan, tidak menenteramkan hatimu. Itulah al-kadzib, itulah dosa dan dusta. Maka al-kadzib merupakan dosa. Di antara dosa yang gelisah orang yang melakukannya. Tentu benar apa yang beliau SAW sabdakan. Orang yang berdusta, di saat dia berucap ucapan dusta, pasti hatinya tidak tenang. Hati dia tidak tenang, ragu dia, bimbang. Apakah orang yang mendengar ucapan saya ini percaya atau tidak? Ragu dia, apakah dia bisa dipercaya oleh orang lain dalam dustanya itu? Dia ragu. Berbeda halnya kalau jujur. Orang jujur berucap, tenang dia, sudah. Dia berucap dengan ucapan yang jujur. Tidak menyesal dia di kemudian hari. Tidak menyesal setelah itu. Tetapi orang yang berdusta, di saat awal kali dia berdusta itu sudah ragu. Apakah orang yang diajak bicara ini percaya atau tidak? Jangan-jangan dia melihat. Jangan-jangan orang ini tahu kondisi saya. Inilah al-kadzib. Inilah al-kadzib. Sehingga al-kadzib, kata Rasul, riba. Kebimbangan dan keraguan. Menggelisahkan hati seseorang. Namun halnya beda jika seorang itu memang sudah terbiasa dan kerjaannya dusta, maka ini Allah Subhanahu wa taala telah matikan hatinya, telah matikan hati dia, telah keraskan hatinya, sehingga orang tersebut di saat berdusta tidak terasa apa-apa bagi dia, tidak terasa bahwa dusta itu menggelisahkan hatinya, bahkan senang-senang, enak-enak aja dia berucap dusta, karena orang ini sudah Allah tutup hatinya. Sehingga dia tidak bisa merasakan yang namanya al-ithm. Dia tidak peduli dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berbuat apa yang dia inginkan. Dia berbuat apa yang dia inginkan tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah tutup hatinya. Dan orang ini adalah orang yang lebih sesat daripada al-an'am, daripada binatang ternak. Yaitu orang-orang yang sudah Allah alaikan dia dan Allah tutup hati mereka. Nah, kesimpulan dari hadis ini bahwa as-sidq, kata Rasul, merupakan tumanina, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketentraman. Wal kadzib, adapun al kadzib, dusta, adalah perbuatan yang meragukan dan menggelisahkan seseorang. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Qala Nabi Sufyan Sukhr bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithi at-tawil, dari Abu Sufyan Sukhr bin Harb radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sangat panjang, fi kisah Hiraql, tentang kisah Hiraql. Hiraql adalah raja Nasara yang di negeri Syam. Qala Hiraql, famada ya'murukum, ketika Hiraql, raja itu, bertanya kepada Abu Sufyan, utusan dari Quraisy, dan ketika itu Abu Sufyan masih kufur, masih belum masuk Islam. Maka Abu Sufyan ditanya oleh Hiraql, apa saja yang diperintahkan oleh Rasul untuk kalian? Apa saja orang itu memerintahkan kalian berbuat apa saja? Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan menjawab, orang itu memerintahkan, u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an, watruku ma yaqulu aba'ukum, wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Beribadahlah kepada Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, dan janganlah kalian berbuat syirik menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'akum, dan tinggalkanlah apa yang diyakini dan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kalian. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan meniru nenek moyang, ikut-ikutan nenek moyang yang tidak didasari dengan kebenaran. Wa ya'muruna bis shalah, juga orang itu, yakni Nabi Muhammad SAW, orang itu memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. dan merintahkan kita untuk berlaku as-sidq, berlaku jujur, berlaku as-sidq wal afaf, dan juga beliau merintahkan kita untuk bersifat afaf, merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia, merasa cukup dari perbuatan-perbuatan yang haram, wasilah. Dan dia juga merintahkan kami untuk menyambung tali persaudaraan. Inilah jawaban Abu Sufyan di kala itu, beliau masih belum masuk Islam. Kemudian Herakl, raja negeri Syam, raja Rum, beliau raja itu bertanya tentang sifat-sifat Nabi yang baru diutus ini, apa saja yang diperintahkan oleh dia. Maka Abu Sufyan menjawab bahwa Nabi SAW itu merintahkan supaya kita bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mengikuti nenek moyang beribadah kepada selain Allah, dan juga dia merintahkan kita untuk sholat dan merintahkan kita untuk bersifat jujur. Ini intinya, yakni bersifat jujur, memerintahkan kita untuk bersifat jujur, jujur baik itu jujur kepada sesama makhluk maupun jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kita kepada Allah. Orang yang masih melakukan perbuatan dosa di saat tidak ada orang lain yang melihatnya, berarti orang ini masih belum jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur kalau ada orang yang lihat, dia tidak mau melakukannya karena ada orang lain. Tapi di saat orang lain tidak ada, sendirian, hanya dia dengan Allah, tidak jujur. Ternyata dia melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada yang melihatnya. Ini bukti bahwa dia tidak jujur. Maka jujur mencakup jujur sama makhluk, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala juga, baik dalam perbuatan dan ucapan, mencakup semuanya. Wal afaf, juga Nabi Muhammad SAW merintahkan kita untuk berbuat afaf. Apa itu afaf? Rasa cukup dengan perkara yang halal. Ini makna yang pertama. Afaf, al-iffah, merasa cukup. Ini ada dua makna. Makna yang pertama yaitu merasa cukup dengan apa-apa yang telah Allah halalkan untuknya. Kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah halalkan untuk kita. Merasa cukup dari apa? Dari perbuatan yang diharamkan. Sudah kita cukup dengan apa yang Allah halalkan untuk kita. Harta yang kita miliki ini, kita merasa cukup. Istri, keluarga, kita merasa cukup. Jangan sampai kita tidak merasa cukup sehingga kita melampaui batas, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia belum merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan maksiat, ini bukanlah orang yang merasa cukup, bukanlah orang yang iffah. Rasa cukup yang kedua yaitu iffah terhadap syahwat perut, atau iffah terhadap harta. Yani dia merasa cukup dengan harta yang Allah berikan untuknya, Allah berikan kepadanya, dia merasa cukup dengan harta tersebut, dan dia tidak meminta-minta kepada manusia, tidak meminta-minta kepada orang lain, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang iffah. Maka Rasulullah SAW merintahkan kita untuk berlaku iffah, merasa cukup dengan apa yang ada di tangan manusia. Wasilah, demikian juga orang itu merintahkan kita untuk menyambung tali persaudaraan. Dan orang yang paling berhak untuk disambung, untuk dilakukan silaturahim, adalah orang yang terdekat kekerabatannya dengan kita. Orang tua kita itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapat hubungan silah ar-rahim. Kemudian yang terdekat berikutnya, saudara kandung. Kemudian yang berikutnya, dan yang berikutnya. Dan yang perlu diperhatikan juga yaitu orang yang memiliki kebutuhan, yang butuh untuk kita jalin hubungan, saudara yang butuh kita jalin hubungan antara kita dengan dia, maka ini lebih utama untuk kita jalin hubungan silaturahim kepadanya. Seperti saudara kita yang kondisinya fakir, kurang, maka ini butuh untuk lebih diperhatikan dari yang lainnya. Maka butuh untuk dijalin hubungan lebih baik antara kita dengan dia. Inilah beberapa sifat sifat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. As-sidq, demikian juga al-afaf dan juga as-silah, menyambung tadi silaturrahim. Tapi mungkin kita cukupkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk bisa beramal dengan apa yang kita pelajari. نكتفي لهذا القدر إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين